Matius paos 4. Roh ida sang yang diwasa dumuli nuntun ida yang Yesus ke tegal melakangi, mangde kegoda antuk ratun setane. Sesampune ida mepuasa petang dasar rahina, raris ida merasa lui. Ratun setane raris maranin ida tur matur asapuniki. Yen yakti iratu puniki putran ida sang yang widiwasa, nika yang jo batu nepuniki mangdo dados roti. Besaur ida yang Yesus, ada kekecap di cakepan suci nekene. Manusane entu tua reje hidup ban roti dogen, nanging aji sekancan sabde ane kesabda yang ban ida sang yang widiwasa. Sesampune punike, ratun setane raris makto ida yang Yesus ke kota Yerusalem, kota suci, durido kunggahang ring neperiangan agunge. Ratun setane raris matur asa puniki, yen yakti iratu puniki putran ida sang yang widiwasa, sane mangkin raris sang jo mecebur saking riki. Santukan wenten kekecap ring cakapan sucine asapuniki. Ido sang yang widiwaso pacang merintahang malaikat idane nyatangin iratu. Mangdo sampunang cokor iratu nekantos nanjung patu. Bosaur ido yang Yesus, ada masih kekecap di cakapan sucine kene. Ada je ibo mintonin ido sang yang widiwaso penembahan ibane. Ratun setane raris makto ida yang Yesus ke gununge sane tegah ngalik. Saking irike ida katurin ngaksi para bangsane miwah keluihannyane makesami. Ratun setane raris matur, duh ratu, puniki sami misadio aturan titiang ring polungguh iratu. Sekewanten iratu kayun sumungkem nyumah titian. Raris ide ngandike, ratun setan, megedi je ibo. Krano ada kekecap di cakepan sucine kene. Ibo patut nyumah ide sang yang widiwasa penembahan ibane. Tuah teken ide dogen ibo patut mebakti. Irike ratun setane mekaon, raris rauh malaikate ngayahin ide. Rikala ide yang Yesus mireng, mungwing dane Yohanes sampun kejuk tur ke pangkeng, tumuli ide megingsir ke wewengkon Galilea. Ide kesah saking kota Nasaret, tur jenek melingih ring kota Kapernaum, sane megenah ring sisin Danune, ring wewengkon tanah Sebulon miwah Naftali, mangde tegep sabde sane kewarahang antuk Nabi Yesaya sapuniki, tanah Sebulon muah tanah Naftali, ane disisin margane kepasih, ane dangin tukad Yordane, wewengkon Galilea, ane tongosino ban bangsa-bangsa len, na entuk bangsa ane keliput ban peteng, ialah karningalin galang gede, tur sanggalang lakar mesunaran, sik anake ane nongos di gumine, ane ketangkep ban wisian sang pati. Ngawit kala punike, ide yang Yesus mepidarte. Pada sihin je pepinehe, tur kutang je dosa-dosan ragani. Sewireh ide sang yang widiwasa dienggal lakar ngadegang pemerintahan idane. Rikala ida yang Yesus memargi nuluh pesisin Danu Galileane, irike cingakin ida bendege sarengkalih pesemetonan. Inggih punike dane Simon, sane kepesengin Petrus, miwah sane alitan mepesengan Andreas. Dane sedek nyaring ring Danune. Ida yang Yesus raris ngandi kain dane, maija tututin guru. Jening bakal dadi yang guru utusan buat ngalih anak apang dadi sisian gurune. Dawak punike ugi jaring danene ketilar, raris ngiring ide yang Yesus. Malih ide nglanturang memargi, Raris malih nyinga anak sarang kalih pesemetonan, ingih punika dane Yakobus, miwa Yohanes, okan dane Sebedius, sane sedek nab dabang jaring ring jukungi. Dane taler kepangan dikain antu ida yang Yesus, tur dawag punika ugi, dane nilar jukung miwah ajin danene, tumuli ngiring ida yang Yesus. Sepengrarisipun, ideng lelano milahan ring wewengkon Galilea. Ideng ngurukang anak ring perhiangan anak Yahudine, tur midartayang orti rahayu, inde ide sang yang widiwase digelis pacang ngadegang pemerintahan idane, malihe nyegerang anake sane nanang pinakit mewarni-warni. Sayan amyuk gatrane, ring wewengkon jagat Siria, ngeniang indik pekardin idane. Iri ke anake sami pada rauh tangkil, mapto anak sane nandang pinakit mewarni-warni, niwah anak sane nandang sengsara, sane kerangsukan setan, sane sakit ayan, niwah anak rumpuh, tur sami pada kicen seger. Punika awinanipun, kata pisan jatmane sane ngiringang ide. Wenten sane rauh saking wewengkon Galilea, saking wewengkon Daso Kota, saking kota Yerusalem, saking wewengkon Yudea, miwa saking wewengkon dangin tukad Yordane.